آمن اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. Sebelum memasuki materi, ada beberapa hal yang ingin kami ingatkan untuk kita semuanya. Yang pertama, masalah listrik, keuangan listrik masjid. Ya, sekarang sudah tanggal 6 atau tanggal 7? Ya, tanggal 6 Oktober. Ya, tanggal 6 Oktober. Jadi mari kita enam bertahun dalam masalah keuangan listrik masjid kita. Enam, silahkan datangi Allah Abdurrahman Zakaria untuk mengecek enam sudah bayar atau belum. Ya, enam. Kemudian yang kedua, bahwasanya waktu maghrib sekarang menurut jadwal adalah jam 6:22. Jam 6:22. Ya, nanti mungkin bergeser tidak jauh daripada itu. Al-muhim maju. Ya. Oleh karenanya diharapkan kepada kita semuanya. Nah, pada kita semuanya untuk memperhatikan waktu ini. Ya, sebagaimana sudah disampaikan bahwasanya kegiatan di lapangan baik bola, takraw, tenis, ya, setengah jam sebelum maghrib itu sudah selesai. Setengah jam sebelum waktu sholat itu sudah selesai. Waktu maghrib sekarang itu jam 6:22. Jam 6:22. Ya, enam. Maka hendaklah diperhatikan. Enam. Thayyib. Dan kalau kita membaca sejarah salaf, orang-orang soleh terdahulu, mereka sebelum adzan sudah ada di masjid. Mereka menyesal, mereka menangis ketika masbuk, ketinggalan satu rokaat, dua rokaat dalam sholat berjamaah. Enam. Fa barakallahu fikum. Maka marilah kita berusaha memperbaiki diri-diri kita. Berusaha memperbaiki diri-diri kita. Enam. Sudah sekian lama kita belajar. Enam, sudah sekian lama kita ta'lim. Enam. Fabarakallahu fikum. Maka sudah seharusnya untuk kita enam mengevaluasi, mengadakan perbaikan dan terus meningkatkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Enam. Jangan sebaliknya, malah merosot. Ya, sholat yang wajib saja masbuk karena enam olahraga sore hari. Ya, enam. Taifa barakallahu fikum. Maka enam, ya, sudah seharusnya bagi kita untuk memperhatikan perkara ini sebagai orang-orang yang menisbahkan diri pada salaf. Orang-orang yang menisbahkan diri pada salaf, ya, enam. Maka sudah seharusnya bagi kita untuk mencontoh enam amalan-amalan keadaan mereka dalam hal ibadah, dalam hal muamalah dan seterusnya. Enam, maka diharapkan ya, setengah jam sebelum waktu sholat sudah selesai, baik yang kecil lebih-lebih yang besar, ya, baik yang kecil lebih-lebih yang besar. Dan mari kita bertahun memperhatikan anak-anak kita, kalau mereka masih berada di lapangan, untuk saling mengingatkan, untuk mengajak mereka pulang ke rumah masing-masing. Enam jandi biarkan. Baik. Dan sebagai himbauan ataupun anjuran ya, kepada para ummahat, kalau suami antuna, anak-anak antuna ya, setengah jam belum ada di rumah, setengah jam sebelum sholat tidak ada di rumah, maka cari ya, cari mungkin di lapangan bola, mungkin di tempat tenis ya, mungkin di tempat takraw ya. Fabarakallahu fikum, sebagai bentuk kasih sayang, kecintaan antuna kepada suami antuna dan kepada anak-anak antuna ya. Kalau ketemu jangan dimarahi, jangan bertengkar di jalan, di luar rumah ya. Tapi panggil baik-baik, ajak pulang ya. Cari alasan yang tepat ya. Baru demikian juga sampai di rumah, jangan bertengkar di hadapan anak-anak ya. Nanti bertengkarnya kalau anak-anak sudah tidur ya. Berikan nasihat ya, berikan nasihat kepada suami ya. Seperempat jam, 10 menit menjelang sholat maghrib belum ada di rumah ya, bukan karena kerja ataupun yang lainnya. Taib, fabarakallahu fikum. Enam, cari oleh antuna sebagai bentuk kasih sayang antuna kepada suami dan pada anak-anak antuna. Enam, barakallahu fikum. Karena ini merupakan kewajiban orang tua untuk memperhatikan anak-anak, bukan kewajiban ustaz, bukan kewajiban guru dan yang lain-lainnya. Ya, enam. Barakallahu fikum. Kemudian ya, yang ketiga, terkadang kita masih mengucapkan perkataan ya, mengucapkan perkataan yang biasa perkataan tersebut diucapkan oleh orang yang tidak faham akan nilai perkataan tersebut. Yani perkataan tersebut adalah kadang kita mengatakan takdir telah menghendaki. Ya, takdir telah menghendaki. Main bola salah hendaknya tidak gol, ya namanya takdir. Ya, kalau takdir menghendaki tidak gol ya tidak gol. Ya. Cari jodoh sana sini, kanan kiri, ya, sudah di luar pulau, ternyata jodohnya di samping rumah. Ya, namanya takdir. Ya. Sudah menghendaki. Jodohnya di samping rumah. Maka ucapannya demikian, takdir menghendaki, ini adalah salah. Ini adalah salah. Takdir tidak memiliki kehendak. Takdir tidak memiliki kehendak. Takdir adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan, apa-apa yang Allah kehendaki, itulah namanya takdir. Tapi yang berkehendak bukan takdir, tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka kehendak tersebut dinisbahkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Basrah rahimahullah taala. Beliau mengatakan qulu ba'dihin sya'at al-aqdar aw sya' al-qadar kalamun la yajuz wa fi su ta'bir wa su'ab ayyuqal sya' Allah misnad al-masyi'ah lillahi subhanahu wa taala. Ucapan sebagian orang takdir menghendaki. Takdir menghendaki. Adalah ucapan yang tidak boleh dan mengandung ungkapan yang buruk. Yang benar adalah dengan mengatakan Allah menghendaki. Allah menghendaki. Yaitu dengan menyandarkan kehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam Fatwa Ibnu Bas nomor 28. Anam. Ya, fa barakallahu fikum. Ya, hendaklah diperhatikan yang demikian, ya, menyandarkan enam kehendak kepada enam taib, bukan kepada yang berhaknya, yang demikianlah tidak benar, ya. Enam barakallahu fikum. Jadi ingat ya, masalah keuangan listrik. Nah, sekarang sudah tanggal 6 Oktober. Baik, kemudian masalah selesainya dari kegiatan di lapangan sore hari. Ya, kami ingatkan kembali setengah jam sebelum waktu sholat maghrib sudah selesai. Ya, 6. Kemudian 6 ucapan takdir menghendaki. Ucapan takdir menghendaki. Inilah tidak boleh, ya, tidak benar. 6. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan kita Tanbil Afham Syarum Datul Ahkam li Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih dalam babul istisqa, salat meminta hujan. Nah, pada hadis Anas bin Malik yang menjelaskan, yang maknanya secara global adalah, nam, ketika Nabi SAW sedang khutbah Jumat, kemudian datang seorang badui, orang gunung, nam, datang dari arah pintu Darul Qadha, yaitu pintu masjid yang searah dengan rumahnya Umar bin Khattab. Dikatakan Darul Qadha karena rumah tersebut dijadikan tebusan, nam, untuk menebus utang Umar bin Khattab. Ya, nam. Baik, barakallahu fikum. Kemudian orang tersebut mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya nam hancur bangunan-bangunan, mati nam hewan-hewan, maka berdoalah kepada Allah, mintalah hujan kepada Allah. Nam. Kemudian Nabi berdoa dan setelah itu Allah menurunkan hujan. Pada Jumat berikutnya datang lagi nam seseorang menyampaikan bahwasanya telah hancur bangunan-bangunan, mati hewan-hewan. Nah, maka berdoalah kepada Allah agar Allah menghentikan hujan ini, karena hujan terus menerus seminggu. Nah, kemudian Nabi SAW berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menghentikan hujan tersebut. Ya, nah, dan dengan kehendak Allah, 6, kemudian hujan pun berhenti. 6. Thayyib. Kita pada syarul kalimat, pada penjelasan kata-kata yang ada dalam hadis ini. Sudah selesai semua belum? Atau mana yang global? Asyarul ijmali. 6. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, asyarul ijmali, mana yang global dari hadis ini? Yukhbiru Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulan min al-a'rab dakhala yawm al-jum'ah wa an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakhthubu fa qala muqabil an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yashku ma alama bihi min al-qahti alladhi halakat bihi al-mawashi wa anqata'at bihi at-turb. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengabarkan bahwasanya seseorang dari orang gunung atau orang lembah, ya, orang badui, datang di hari Jumat ke masjid sedangkan Nabi SAW sedang berkhutbah. Maka orang itu pun berkata dalam keadaan menghadap kepada Nabi SAW, mengeluh. Nah, mengeluh apa yang menyakitkan dengannya, berupa kemarau yang panjang, ya, paceklik, al-qahat, paceklik. Nah, yang menghancurkan dengan sebab paceklik tersebut, hewan-hewan ternak, dan terputusnya jalan-jalan. Ya, terputusnya jalan karena ya tidak ada onta-ontanya menjadi lemah karena tidak ada makanan sehingga tidak bisa meneruskan perjalanan, atau onta-ontanya banyak dipotong. Ya, banyak dipotong karena tidak ada makanan yang lain. Ya, sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan. Nah, wayadlubu minan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyasala rabbahu malja'al mutor malja'al mutorin wa mughithal malhufin fi hadal jam' al-kathir ala ibadatillahi ta'ala biayugithahum wa yuzila syiddatahum. Orang Baduy ini meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berdoa, memohon kepada Rabb Allah azza wajalla, ya, pertolongan. Ya, pertolongan orang yang terpaksa, dan pertolongan dan orang yang kesusahan pada jumlah orang yang banyak ini. Ketika beribadah pada Allah Ta'ala, agar Allah menolong mereka, menghilangkan kesusahan mereka. Wa rafatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa rahmatihi badaro bidzalika. Karena belas kasihannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersegera melakukan apa yang diminta oleh orang Baduy tersebut. Farafa yadahi ilallahi ta'ala warafa an-nas aydihim mahu fada Allah salasa marratin ayagitha ibadahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengangkat kedua tangannya kepada Allah azza wa jalla, memohon kepada Allah ta'ala, dan orang-orang pun mengangkat tangan-tangan mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan tiga kali, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, agar Allah menolong hamba-hambanya, agar Allah menurunkan hujan. Wa kanat as-sama'u sahwan la yura fiha minal ghaim qalilun wala katsirun. Dan ada langit pada waktu tersebut, pada saat itu, sangat cerah, dalam keadaan cerah, tidak kelihatan padanya mendung, tidak sedikit, tidak banyak. Langit cerah, tidak ada awan sedikit pun. Fansyaallahu ta'ala subhanah sahabatan saghiratan tolat min waroi sal'in. Maka dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, muncullah awan sahabah, muncullah awan yang sedikit, ya, muncul dari belakang gunung Sal'a, gunung Sal'i. Falama tawasat, falama tawasatat as-sama tawasat famalat al-ufuk wamtarat. Maka tatkala awan tersebut berada di tengah-tengah langit, awan tersebut pun menyebar. Menyebar semakin banyak sehingga memenuhi ufuk, memenuhi langit, dan turunlah hujan. Wa qad jaa fi riwayati tsaniyah anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yanzil minal mimbar illa wal mataru yatahadar alal hiyatihi. Dan disebutkan atau telah datang pada riwayat yang kedua bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam belum turun dari mimbar khutbah kecuali hujan telah membasahi jenggotnya. Kok bagaimana bisa basah jenggotnya? Karena dulu atap masjid Nabi SAW berupa 6 pelepah kurma. Ya, ya kalau di kita rumbia lah begitu, ya, atap rumbia. 6 ya, pelepah kurma yang 6 tidak rapat. Nah, sehingga kalau hujan, air hujan bisa tembus atap tersebut. Ya, 6. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam belum turun dari mimbar kecuali hujan telah membasahi jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kharajan nas yakhuduna fil matar hatta kana rajul asyadid tahummuhu nafsuhu ayati ahlahu fama yakad ayasira ila manzilihi. Nah, dan orang-orang pun keluar, nah, keluar selesai Jumat. Enam, mereka yakni tenggelam, artinya tenggelam berjalan di air, ya, berjalan di air. Enam, sehingga ada seseorang yang berkeinginan jiwanya untuk mendatangi keluarganya, ingin pulang, hampir-hampir. Namun dia tidak sampai ke rumahnya. Dan Nabi tidak sampai ke rumahnya. Kenapa? Wasalat mithab al-Madinah. Karena air begitu banyak. Air begitu banyak mengalir di jalan-jalan cabang ataupun di apa aliran-aliran sungai di Madinah, ya, got-got kalau di kita, ya, mengalir di got-got yang ada di kota Madinah. Mata kelau ilal Jumati tsaniyah wa salawadi qanah syahrun kamilan hatta inqata'at asbul min kathratil amtar. Hujan tersebut tidak terputus sampai Jumat berikutnya. Nah, air hujan memenuhi lembah Qanah selama sebulan penuh sehingga terputuslah jalan. Nah, karena banyaknya hujan. Wa fil jumu'ati tsaniyah dakhala rajulun akhar. Awir rajul al awal wan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakhthubu fa qama muqabilan lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yashku ma hasala min kathratil matar. Dan pada Jumat yang kedua, pada Jumat berikutnya, datanglah seseorang yang lainnya atau orang yang pertama atau orang yang datang di Jumat yang pertama. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Maka orang itu pun menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan apa yang terjadi, apa yang dialami karena banyaknya hujan. Alladzi inqata'at bihi subul wa gharikal mal wa tahdumul bina. Nah, yang karena banyaknya hujan tersebut terputuslah jalan-jalan, banjir. Ya, sehingga tidak bisa berjalan. Nah, harta-harta tenggelam, bangunan-bangunan roboh. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa rafa yadahi wa qala Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma alal akam wa dirab wa butunil audiyah wa manabit asyajar fada Allah ta'ala ayumsikaha amma fi adrar bibakoiha. Maka Nabi pun tersenyum, ya, Nabi pun tersenyum, nah, dan mengangkat kedua tangannya seraya mengatakan Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, pindahkanlah hujan di sekitar kami dan jangan di atas kami. Allahumma alal akam, ya Allah, turunkanlah hujan tersebut, nah, di bukit-bukit, wadirob, ya, di anak-anak bukit, wabutunil audiyah, di lembah-lembah, nah, wamanabit syajar, dan di tempat-tempat yang tempat-tempat tumbuhan. Nabi SAW berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghentikan hujan tersebut dari apa-apa yang ada padanya madarat. Hujan yang enam karenanya timbul madarat, ya, yaitu hancurnya bangunan, enam tenggelamnya harta dan seterusnya. Wa yabkiyaha ala ma la darar fi baqaiha alaihi, dan agar Allah menetapkan apa-apa yang tidak ada padanya bahaya ataupun madarat dengan tetapnya hujan tersebut. Anam wa jala yushiru ila sahab biyadih fama yushiru ila nahiyatin illa in farajat. Nam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyarakan tangannya ke awan. Mengisyarakan tangannya ke awan. Nah, maka ya, tidaklah Nabi SAW mengisyarakan ke satu arah kecuali awan tersebut menyebar. Ya, awan tersebut kemudian pergi. Enam. Faja'ala as-sahab yatasadda' anil Madinah yaminan wa shimalan. Maka menjadilah awan-awan tersebut, mendung tersebut pergi. Nam dari kota Madinah ke kanan dan ke kiri. Wala yumtir ahlal Madinah, dan tidak lagi menghujani penduduk Madinah. Hatta kharaja ahlul masjid yamshuna fi syams sahwan. Sehingga penduduk masjid yakni selesai sholat Jumat keluar. Nah, mereka keluar berjalan di bawah terik matahari. Nah, pada matahari dalam keadaan bersih, dalam keadaan tidak terhalang oleh awan. Wasahabu haulal Madinah mithal iklil, dan awan-awan tersebut mengelilingi kota Madinah. Ya, melingkupi kota Madinah, tidak di atas kota Madinah, tapi di sekitar kota Madinah. Semisal mahkota. Nah, mahkota mengelilingi kepala, bagian tengahnya kosong. Ya. Nah. Taib. Barakallahu fikum. Ini makna yang global dari hadis ini. Ya. Nah. Fawaidul hadis, faidah-faidah hadis. Al-faidatul ula jawazul istisqa fi khutbatil jumah. Boleh melakukan istisqa, yaitu meminta hujan, ya, ketika khutbah Jumat. Ya, di sini tidak dilakukan salat istisqa, tapi cukup dengan berdoa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Faedah yang kedua, masyru'iyatur rafil khatib yaumal jumu'ah yadahi fi du'ail istisqa wan nas ma'hu. Disyariatkannya khatib mengangkat di hari Jumat kedua tangannya ketika berdoa istisqa dan orang-orang bersamanya. Ini orang-orang mengikutinya. Mengangkat kedua tangan. Enam. Jadi disyariatkan enam khatib mengangkat kedua tangannya di hari Jumat, yakni ketika khutbah Jumat, ketika berdoa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, masyru'iyatu alilhah fi doa. Antum perhatikan kalau tulisnya masyru'ihi, itu sebenarnya kurang titik. Itu mestinya ta marbutoh, bukan ha. Tapi masyru'iyatu, ya. Masyru'iyatul ilhah fi du'a. Disyariatkan mendesak. Bisa mendesak, ya, ini berulang-ulang berdoa itu. Ya. Disyariatkan mendesak atau berulang-ulang ketika berdoa. Nah, kalau seseorang ada butuh, ada keperluan kepada yang lainnya, ya, dia sangat butuh sekali. Ya, bagaimana dia bicara? Dia bicara dengan mimik yang sedih, yang minta dikasihani. Kemudian dia berbicaranya berulang-ulang. Ya, berbicaranya berulang-ulang. Demikian orang yang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa misalkan ya. Robbana atina fid dunya hasanah dibaca 3 kali, 5 kali. Ya, tidak mengapa. Ya. Nah, dengan menunjukkan kebutuhan, ya, yakni rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya ilhah, ya. Meminta berulang-ulang, ya, mendesak, ya, dengan menunjukkan rasa butuh. Naam. Al-faidatul rabiah, faidah yang keempat. Jawazu taklimil khatib yaumal jumu'ah lil hajah. Boleh berbicara, mengajak bicara khatib di hari Jumat karena ada keperluan. Boleh mengajak bicara kepada khatib di hari Jumat, yaitu ketika khatib berkhutbah, nam karena ada keperluan. Nah, ini pengecualian dari faman takallama wal khatibu yakhthub faqad lagha. Barang siapa berbicara di hari Jumat sedangkan khatib sedang berkhutbah, maka dia telah sia-sia. Nah, ini pengecualian. Nah, jamaah boleh berkata-kata di hari Jumat ketika khatib sedang berkhutbah. Nah, dengan perkataan tersebut ditujukan kepada khatib. Ditujukan pada khatib, bukan kepada sesama jamaah. Dan ini tidak mengganggu nilai ataupun tidak memadorotkan nilai Jumatnya. Ya. Nah, tetapi kalau berbicaranya kepada sama-sama mad'u, sama-sama jamaah, nah, sama-sama orang yang sholat, maka sungguh dia telah sia-sia. Dia tidak mendapatkan keutamaan Jumat. Ya, tidak mendapatkan keutamaan Jumat. Nah, tapi kalau berbicara kepada khatib maka tidak mengapa. Selain hadis ini, hadis yang mana lagi yang menjelaskan khatib berbicara pada madu atau madu berbicara pada khatib? Hah? Pada kisah siapa? Ada yang ingat? Para dalam bab salat tahiyatul masjid. Ya. Dalam bab salat tahiyatul masjid, ketika Nabi sedang berkhutbah, datanglah seseorang, nah, memasuki masjid langsung duduk. Kemudian kata Nabi, "Ya fulan, as-shalaita?" Naam. "Wahai fulan, apakah kamu sudah salat?" Yani salat tahiyatul masjid. Orang itu kemudian menjawab, "Tidak." Kemudian kata Nabi SAW, "Kum farka." Ya. Bangunlah kamu dan sholatlah. Ya, nah. Nah, di sini, nah, khatib berbicara kepada madu, madu berbicara kepada khatib. Maka tidak mengapa. Ya, di hari Jumat ketika khatib sedang berkhutbah. Nah. Al-faidatul khamisah, faidah yang kelima. Jawazu talabi du'a mimman turja ijabatullahi lahu min ahlil khair wassalah. Boleh meminta doa dari orang-orang yang diharapkan diijabai doanya oleh Allah dari kalangan ahlul khair, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Ya. Diperbolehkan meminta doa, yakni didoakan atau meminta doa. Ya, dari orang-orang yang diharapkan dijabai oleh Allah doanya dari kalangan ahlul khair, orang-orang yang baik dan orang-orang yang soleh. Anam. Taib, dalam masalah meminta doa kepada yang kepada orang soleh, nam, terjadi khilaf di kalangan ulama. Anam, sebagian ulama sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fathul Majid, ya, membencinya, ya, membencinya. Anam, memakruhkannya. Ya, karena dikhawatirkan akan memalingkan keyakinan, ya, enam, kepada orang soleh tersebut, bahwasanya yang memberikan manfaat dan menolak madarat adalah orang soleh itu. Ya, enam. Taib, dan enam, yang demikian tidak dilakukan oleh salaf, ya, tidak dilakukan oleh salaf. Enam. Tapi sebagian ulama membolehkannya, ya, sebagaimana enam. Disebutkan dalam hadis ini juga ketika Nabi SAW telah meninggal, kemudian para sahabat waktu itu mengalami paceklik, mengalami kemarau yang panjang, juga mereka datang kepada pamannya Nabi. Ya, datang pada pamannya Nabi agar paman Nabi tersebut siapa namanya? Hamzah, ya. Agar berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, naam. Baik. Faedah yang berikutnya, zuhuru qudratillahil bahira fi inzalil matar wa imsakihi. Ya. Nampak dengan jelas kekuasaan Allah. Zuhur qudratillah al bahira. Nampak kekuasaan Allah yang jelas, ya, dalam menurunkan hujan dan menahan hujan. Ya, barakallahu fikum. Jadi yang menurunkan hujan dan yang menghentikan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, naam. Bukan yang lainnya. Ya, naam. Bukan musim barat, musim timur, ya, dan bukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ya, naam. Taib. Sebagian orang terkadang terjerumus, ya, kepada kesyirikan. Terjemah pada kesyirikan. Dan sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh di atas tanah bekas hujan tadi malam. Dan selesai salat, kemudian Nabi menghadap pada jamaahnya dan mengatakan, "Tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Oleh Tuhan kalian?" Dan para sahabat mengatakan, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berkata, ada di antara hamba-hambaku di waktu pagi beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Dan ada di antara hamba-hambaku yang beriman kepada bintang-bintang dan kafir kepadaku. Adapun orang yang mengatakan, semalam kami dihujani karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala, karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian adalah orang yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Adapun orang yang mengatakan, semalam kami dihujani dengan sebab atau karena munculnya bintang ini dan bintang itu, maka dia adalah orang yang beriman kepada bintang-bintang dan kafir kepadaku. Menisbahkan turunnya hujan kepada bintang, ini ada dua macam, ada dua perkara. Menyandarkan turunnya hujan kepada bintang, yakni bintang itulah yang menyebabkan turunnya hujan, bintang itulah yang menurunkan, yang menyebabkan turunnya hujan, maka adalah syirik kecil. Ini adalah syirik kecil. Dan kalau meyakini bahwasanya bintang itulah yang menurunkan hujan, bintang yang menurunkan, bukan bintang sebagai sebab, tapi bintang itulah yang menurunkan, bintang itulah yang menciptakan hujan, maka ini syirik besar. Ini syirik besar. Taib fa barakallahu fikum. Terkadang orang-orang, ya, wallahu alam, ya, bekerja sama dengan jin syaitan ataupun bagaimana, ya, yang diistilahkan pawang hujan, ya, yang katanya mereka bisa menahan hujan. Ya, fa barakallahu fikum. Tidaklah demikian keadaannya. Sebenarnya tidak demikian. Yang menahan hujan dan yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini hendaklah menjadi keyakinan yang pasti, keyakinan yang kokoh dalam hati-hati kaum muslimin. Ya, Taib, yang menurunkan hujan dan yang menahan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan jin dan syaitan, bukan pawang hujan. Faedah yang berikutnya, zuhuru ayati azimatin lin nabi sallallahu alaihi wasallam dalatun ala sidqihi wa karamatihi ala rabbih azza wa jalla. Nampaknya tanda tanda atau ayat yang agung untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan atas benarnya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan karomahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Rabbnya azza wa jalla. Yaitu dengan dijabai doa ketika itu. Ya. Nabi SAW berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. kemudian Allah pun menurunkan hujan. Nah, Nabi SAW berdoa memohon kepada Allah agar menahan hujan, maka Allah pun menghentikan hujan tersebut. Ya, ini menunjukkan benarnya kenabian kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah. Faedah yang berikutnya, jawazu du'a bimsakil matar haitsu yakunu bihi dharar. Boleh berdoa boleh berdoa meminta dihentikan hujan seandainya hujan tersebut memadorotkan. Ya, boleh berdoa minta dihentikan hujan seandainya hujan tersebut memadorotkan. Ini hujan terus, hujan terus, hujan terus sampai banjir misalkan. Karena maka tidak mengapa ya, berdoa kepada Allah agar Allah menghentikan hujan tersebut. Faedah yang berikutnya, hikmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi bimsakil matar amma fihi dharar duna mala dharar fihi. Nam, hikmahnya Nabi, bijaksananya Nabi nam sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya. Nam, yakni Nabi memohon agar ditahan hujan dari apa-apa yang ada padanya madarat. Ya, dari apa-apa yang ada padanya madarat dan jangan ditahan dari yang tidak memadaratkan. Dari apa-apa yang tidak ada padanya madarat. Ya. Nah, tafabarakallahu fikum. Di dalam doanya tersebut Nabi SAW tidak langsung ataupun 100% meminta ya Allah hentikanlah hujan karena membahayakan, karena menimbulkan madarat, tidak, tapi Nabi SAW meminta, Nabi SAW berdoa agar Allah memindahkan hujan tersebut. Jangan diturunkan di kota Madinah, tapi diturunkan di sekitar kota Madinah, di gunung-gunung, di lembah-lembah, yang itu adalah bermanfaat bagi tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya. Ya, nah, tidak kemudian ya Allah hentikanlah hujan ini karena memadorotkan, membahayakan. Ya, tidak. Tetapi, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, pindahkanlah hujan tersebut. Ya, di sekitar kami, jangan di atas kami. Nah, tabarakallahu fikum, ini faedah-faedah yang disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.